السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Anda sekeluarga sehat wal afiat dan mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan dan juga diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah dalam beribadah, dalam melaksanakan ketaatan. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita coba melanjutkan pembacaan matan Al-Ghayah wa Taqrib yang ditulis oleh Al-Qadi Abi Syuja Ahmad Ibn Al-Husayn Ibn Al-Ahmad Al-Isfahani Al-Syafi'i Rahimahullahu Rahmatan Wasi'ah. Masih di dalam Kitabul Buyu', pasal yang akan kita baca hari ini adalah Faslun Fil Ji'alah. Faslun fil ji'alah. Apa itu ji'alah? Kalau dari sisi bahasa, dijelaskan oleh para ulama, ji'alah adalah ma yuj'alu li syakhsin ala syai'in yaf'aluhu. Ji'alah adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang atas perbuatan yang dia lakukan. Itu kalau ditinjau dari sisi bahasa. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat yang pas mungkin kita katakan sayembara. Ya, sayembara. Ini zaman-zaman dulu ya. Raja mengadakan sayembara. Ya. Siapa yang bisa mengembalikan atau menemukan barang raja yang hilang, maka dia akan mendapatkan ini dan itu. Itu dalam istilah fikih itu disebut ji'alah. Al-ji'alah. Kalau kita lihat dari pengertian syar'i di sini, Syekh Majid Al-Hamawi beliau mendefinisikan ji'alah, kata beliau, yang dimaksud dengan ji'alah dalam pengertian fikih, iltizam mutlaqut tasarruf, komitmen, ya, seorang yang boleh melakukan transaksi atas iwadun ma'luman, atas pemberian yang sifatnya maklum untuk seseorang tertentu atau tidak tertentu, atas amal tertentu atau tidak tertentu. Definisinya agak panjang ya. Jadi sederhananya saya misalnya ya, saya boleh melakukan tasarruf, transaksi. Saya mengatakan kepada seseorang, kalau kamu wahai fulan, wahai Ahmad, bisa menemukan barang saya yang hilang, saya akan berikan kamu uang sekian. Ini namanya saya iltizam atau komitmen memberikan sejumlah uang atas orang tertentu, orangnya tertentu. Atau terkadang orangnya tidak tertentu. Saya mengatakan, siapapun di antara kalian, di depan saya banyak orang, yang bisa menemukan barang saya yang hilang, maka walahu minni kada wa kada, baginya dariku ini dan itu. Ini namanya ghairu mu'ayyan. Ini namanya ghairu mu'ayyan. Jadi terkadang ji'alah itu, yaitu komitmen memberikan fee atau memberikan sesuatu kepada orang lain Ya, baik orang lainnya itu muayyan, sudah tertentu atau umum. Ayo siapapun. Ini sayembara bebas misalnya ya. Kalau dikatakan ala amalin ma'lum au majhul, atas satu amal yang maklum atau yang majhul. Ini dalam Islam, dalam fikih disebut apa? Jialah. Dikatakan di sini ma'asirul muslimin wa yushtaratu fiha ilmu amilin bil iltizam. Tentunya jialah ini berlaku kalau amil, yaitu yang ikut dalam yang ikut dalam sayembara, mengetahui bahwa memang ada sayembara. Dia tahu, artinya dia melakukannya karena dia ingin mendapatkan apa, jaizah, mendapatkan hadiah atau mendapatkan upah dari apa namanya, dari janji yang disampaikan oleh jail. Jail itu adalah orang yang melakukan sayembara. Wa illa lam yastahiq syai, kalau dia enggak tahu maka dia enggak dapat apapun. Ya, dia enggak dapat apapun, ya. Wa yushtaratu fil amil, dan disyaratkan bagi orang yang amil, yaitu orang yang apa namanya melakukan jialah, al-qudratu 'alal amal, dia mampu untuk melakukan amal tersebut. Walau abdan, walaupun dia seorang budak atau seorang anak kecil, orang gila atau orang yang mahjur, yaitu orang yang misalnya bangkrut lalu dia ikut jialah, itu tidak masalah, tidak terlarang. Lalu dikatakan di sini wal aslu fiha hadithun, kalau memang jialah ini adalah sesuatu yang boleh, tentunya dalam agama boleh tidak boleh itu bukan ketentuan kita, tapi ketentuan asyara', yaitu yang menentukan syariat. Adapun kita sebagai manusia hanya melaksanakan apa-apa yang telah digariskan atau ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini kata beliau adalah dalil dibolehkannya jialah adalah apa yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, hadisnya sahih. Diceritakan bahwa nafaran min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu fi safarin. Ada sekelompok sahabat dalam sebuah perjalanan. Fastadhafu qauman falam yudayyifuhum. Maka mereka singgah di satu tempat, ya, berharap kaum di negeri tersebut menjamu mereka sebagai tamu. Ternyata tidak ada seorang pun yang menjamu kedatangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalamnya ada sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Faludighu sayyiduhum. Terjadilah satu peristiwa di mana kepala suku mereka, kaum yang didatangi oleh para sahabat itu, tersengat kalajengking atau sejenis hewan yang berbisa. Disengat hewan yang berbisa. Faraqahu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu bil Fatihah. Maka sahabat Nabi, ya, Abu Sa'id Al-Khudri meruqyah orang itu, meruqyah, ruqyah itu jampi secara bahasa. Maka sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri meruqyah kepala suku tersebut dengan membacakan suratul Fatihah. Ya, membaca surah Al-Fatihah. Lalu dikatakan, dan sebelum dibacakan Al-Fatihah, Abu Sa'id dijanjikan seekor domba. Ya, seekor domba. Jadi kalau sembuh nanti dapat beberapa ekor domba dalam riwayat. Fasufiya fa'akhadhu al-ju'l. Maka sembuh, Masya Allah. Dibacakan Al-Fatihah, sembuh. Maka diambil tentunya upahnya. Karena kan tadi di awal dikatakan, siapa yang bisa mengobati tuan kami atau kepala suku kami, maka kami akan memberikan kambing sekian-sekian. Maka Abu Sa'id berkata, coba saya obati. Dibacakan Al-Fatihah, Masya Allah, sembuh. Lalu diambillah beberapa ekor kambing tersebut. Lalu mereka tidak mau memanfaatkan kambing tersebut. sebelum mereka menanyakan hukumnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam pikiran mereka, mereka mengatakan bagaimana kita mengambil upah dari Al-Qur'an. Itu. Jadi bagaimana kita kayaknya enggak logis. Seolah-olah mereka berkata seperti itu, mengambil upah dari Al-Qur'an. Lalu tatkala mereka sampai di kota Madinah, lalu mereka ceritakan apa yang terjadi, maka Rasulullah bersabda, "Inna ahaqqa ma akhadtum 'alaihi ajran kitabullah." Sesungguhnya perkara yang paling berhak kalian ambil upahnya adalah kitabullah, yaitu ketika kalian mengajarkan manusia Al-Qur'an. Artinya orang-orang yang Allah berikan kenikmatan menjadi ahlul Qur'an, lalu mereka mengajarkan manusia Al-Qur'an, maka mereka sebaik-baik manusia. Sebenarnya kalau dinilai dengan uang tidak bisa, saking mahalnya. Karena yang diajarkan adalah kalamullah. Kata Nabi, kalau seandainya ada sesuatu yang diambil upahnya, maka tidak ada yang lebih berhak diambil upahnya melebihi mengajarkan Al-Qur'an. Karena Qur'an adalah kalimat-kalimat yang mulia, maka siapa yang diajarkan Al-Qur'an dia harus terima kasih besar atas atas kebaikan orang yang telah mengajarkannya Al-Qur'an. Artinya di sini Nabi membenarkan adanya jialah. Ini jenis jialah. Kenapa disebut jialah? Karena mereka berkata, siapa yang bisa mengobati kepala suku baginya beberapa ekor kambing. Dan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri melakukannya dan Allah takdirkan sembuh. Nah, ini dalil adanya yang namanya apa? Jialah. Lalu Al-Qadi Abi Suja' rahimahullahu taala berkata, wal ji'alatu jaizatun. Ji'alah itu boleh. Ji'alah itu boleh. Wa huwa an yashrita fi raddi dhalatihi iwadan ma'luman. Yang dimaksud dengan ji'alah adalah seseorang mensyaratkan bagi yang bisa mengembalikan barangnya yang hilang, iwadun ma'luman, bayaran yang maklum. Saya sudah siapkan uang 10 juta bagi yang bisa menemukan barang saya yang hilang. Ini dia memberikan syarat atas iwad. Jadi syaratnya terpenuhi, iwadnya diberikan, penggantinya diberikan. Ya, berarti kalau syaratnya tidak terpenuhi, ya otomatis iwadnya tidak didapatkan. Dikatakan di sini, fa in kana majhulan fahuwa fasid. Lalu bagaimana kalau iwadnya majhul? Misalnya saya mengatakan begini, siapa yang bisa mendapatkan barang itu baginya hadiah dari saya? Majhul. Hadiah itu apa? 100 ribu, 200 ribu, 1 juta, 2 juta, atau apa hadiahnya? Majhul. Maka kata beliau, fasid, ini rusak. Ya. Fa'idha rudda istahakka ujratal mithl. Kalau iwatnya tidak disebutkan, ini akadnya rusak. Lalu bagaimana kalau iwatnya tidak disebutkan, bayarannya tidak disebutkan, tapi ada yang mengembalikan? Apakah seenak jail? Jail itu orang yang melakukan sayembara? Tidak, ya. Kata Syekh Majid Al-Hamawi, fa idza rudda istahaqqa ujratal mithl. Kalau seandainya barang itu ada yang mengembalikan, maka dia berhak atas upah yang umum, ya, upah yang umum. Ujratul mithl. Apa itu ujratul mithl? Upah yang umum. Umumnya, misalnya kan dia melakukan sayembara majhul. Siapa yang bisa mengembalikan ini baginya hadiah. Tapi majhul, enggak disebutkan. Tiba-tiba ada yang datang, ini Pak, saya menemukannya. Dia memberikan hadiah. Apakah seenak si jail? Jail itu yang melakukan sayembara? Tidak. Ya, ujratul mithl harus dibayar sesuai dengan umumnya upah. Kalau melakukan itu berapa sih umumnya? Nah, jelas ma'asyiral muslimin ya. Jadi iwatnya harus maklum. Iwatnya harus maklum. Fa'idha raddaha raddun istahaqqa dhalikal iwad al-masyurutu. Apabila ada seseorang yang mengembalikan barang itu, barang yang hilang misalnya, maka dia berhak untuk mendapatkan iwat yang telah dijanjikan. Berhak mendapatkan iwat yang telah dijanjikan. Lalu bagaimana seandainya yang menemukan barang itu rame-rame? Misalnya hadiahnya 100 juta. Maka yang mencarinya berkelompok, ada yang 10 orang, ada yang 20 orang, mencari ramai-ramai, ya sembara. Maka ya dibagi rata. Tapi kan ada yang capek, ada yang gak capek. Enggak, ini di dalamnya ada jahalah, ada ketidakjelasan berapa persen mereka beramal. Itu gak dihitung. Yang pasti dibagi rata. Ini 100 juta, Anda yang beraktivitas mencari barang ini jumlahnya 10 orang, maka kalian dapat per orang 10 juta misalnya. 100 juta dibagi 10 menjadi per orang 10 juta. Tapi kan dia lebih capek, dia yang naik pohon misalnya. Enggak, ini majhul, sulit kita menilai. Ya, yang pasti kalau memang Anda satu tim, satu grup 10 orang, maka Anda apa namanya harus bagi rata apa namanya barang atau iwat yang dijanjikan. Ini ma'asyiral muslimin, pasal tentang jialah. Ya, pasal tentang jialah. Kita akan memasuki pasal setelahnya adalah fil muzara'ah wal mukhabarah. Muzara'ah. Ya, zara', zara' itu tanaman, pertanian, zara', zira'ah, pertanian. Wal mukhabarah, mukhabarah dari kata khaybar. Khaybar, karena dahulu Nabi pernah bermuamalah dengan penduduk Khaybar, di mana tanahnya milik kaum muslimin dan penduduk Khaybar yang menanam pohonnya, ya kemudian mereka bagi hasil dengan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang akan kita bahas, muzara'ah. Tadi jialah sudah selesai. Jialah pendek, muzara'ah. Dikatakan oleh Syekh Majid Al-Hamawi, apa itu muzara'ah? Kata beliau, hiya mu'amalatul maliku mu'amalatul maliki ghairahu ala ardin liyazra'ahu biba'di ma yakhruju minha kathuluthi. Panjang juga definisinya ya. Apa itu zira'ah? Yaitu mu'amalah. Mu'amalah yang dilakukan oleh pemilik tanah dengan orang lain agar tanah itu ditanam, maka yang menanam tersebut mendapatkan bagian dari hasilnya sepertiga atau seperempat atau setengah dan lain sebagainya. Berarti saya misalnya malikul ard, saya pemilik tanah luasnya 1 hektar. Lalu saya cari, saya ini cuma punya tanah tapi tidak bisa bertani, ya. Maka saya butuh orang lain untuk apa namanya menanam. Ya, saya butuh orang lain untuk menanam. Maka saya katakan, antum mau enggak? Saya ini punya tanah 1 hektar, coba antum apa namanya tanami bibitnya dari Anda, Anda bibitnya Anda yang keluarkan, nanti saya dapat 1/3. Anda selebihnya buat Anda. Ini namanya muzara'ah. Ya, muzara'ah. Dalam kitab Fathul Qarib dikatakan kalau muzara'ah bibitnya dari amil, dari pekerja. Itu gambarannya ya. Itu gambarannya. Tentunya nanti saya pemilik tanah dan ada yang bekerja. Lalu yang bekerja ini saya tidak pandai bertani, dia pandai bertani, dia tanam. Lalu hasilnya nanti kesepakatan di antara kita. Walaupun di sebagian kitab seperti di sini disebutkan al-budhru minal malik. Bibit dari pemilik tanah. Tapi dalam kitab yang lain, dalam kitab Fathul Qarib dikatakan bibitnya dari pekerja. Ya. Terlepas bibitnya dari petani atau dari pemilik tanah, intinya kita sudah mendapatkan gambaran apa itu muzara'ah. Jelas ya muzara'ah. Jadi ada pemilik tanah, ada petani. Petani tidak punya tanah. Dan itu yang terjadi hari ini. Petani tidak punya tanah. Yang punya tanah bosnya. Petani bekerja. Nanti kalau sudah hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka. Itu dalam Islam disebut dengan apa? Muzara'ah. Wa idza dafa'a ila rajulin ardan liyazra'aha. Apabila seorang pemilik tanah menyerahkan tanah ila rajulin kepada seorang yang lain, kepada petani, liyazra'aha, agar ditanami pohon-pohonan. Ya, saya menyerahkan tanah ini Pak, dikelola Pak. Bapak yang tanam singkong Pak misalnya, atau tanam padi dan lain sebagainya. Wa syarata lahu juz'an ma'luman min zar'iha, lalu disyaratkan bagian yang maklum. Ayo Pak, Bapak tanam ya. Nanti Bapak dapat 50%, saya 50%. Ya. Lam yajuz. Di mazhab Imam Syafi'i enggak boleh. Jadi yang begini di mazhab Imam Syafi'i tidak boleh. Walaupun banyak dari ulama Syafi'iyah tidak setuju dalam hal ini. Seperti Imam An-Nawawi, beliau mengikuti pendapat Al-Hafidz Ibnul Munzir rahimahullahu taala yang mengatakan tidak masalah melakukan muzara'ah. Dan yang mengatakan tidak masalah bermuzara'ah itu mayoritas ulama. Di antara mereka adalah Malik, Ahmad, lalu dua sahabat Abu Hanifah, yaitu Muhammad Asy-Syaibani. Dua sahabat Abu Hanifah rahimahullah. Artinya mayoritas para ulama mengatakan tidak masalah muzara'ah. Tidak masalah apa muzara'ah. Yang melarang muzara'ah Syafi'i dan Abu Hanifah. Tapi mayoritas pengikut Abu Hanifah tidak setuju dengan imam mereka. Mereka lebih setuju dengan Muhammad Asy-Syaibani dengan Abu Yusuf. Ini keduanya sahabat Abu Hanifah yang mewarisi ilmu Abu Hanifah. Kalau di mazhab Imam Syafi'i yang menolak diharamkannya muzara'ah adalah Imam Nawawi dan Imam Ibnu Munzir rahimahumullahu jami'an. Lalu pertanyaannya sekarang, kenapa kok para ulama berselisih tentang masalah ini? Karena kata Imam Syafi'i, yang namanya muzara'ah, upahnya itu dari sesuatu yang akan keluar dari tanah. Berarti dia sifatnya ma'dum. Sifatnya tidak ada. Sifatnya ma'dum, tidak ada. Kalaupun dia ada, majhul. Karena belum tahu berapa kadarnya. Jadi dia, saya mengatakan Anda, nih tanam 1 hektar. Upahnya nanti yang keluar. Upahnya itu ma'dum, enggak ada. Upahnya mana? Masih kosong, tidak ada. Ya. Dan kalaupun kelak panen, panennya juga majhul. Tidak ketahuan berapa. Mungkin barangkali bisa gagal panen. Ya. Melihat dari sisi ini, dan juga berdasarkan ada hadis yang mereka gunakan, maka Imam Syafi'i mengatakan, begitupun Abu Hanifah mengatakan tidak boleh. Walaupun sekali lagi mayoritas para ulama, ya Malik, Ahmad, termasuk dari mazhab Imam Syafi'i, ada Imam Nawawi, Imam Al-Munzir, Ibnul Munzir, dan banyak ulama Syafi'iyah, dan juga banyak ulama-ulama Ahnaf, seperti dua sahabat Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan juga Muhammad Asy-Syaibani, mengatakan tidak masalah. Dalil mereka adalah bahwa Nabi pernah bermuamalah dengan penduduk Khaybar. Yang mana muamalahnya itu adalah muzara'ah. Apakah Imam Syafi'i tidak tahu hadis itu? Tahu. Tapi beliau mengartikan itu bukan muzara'ah, tapi kharraj. Yaitu apa namanya, semacam denda, bukan denda ya, semacam upeti yang harus dikeluarkan oleh orang-orang kafir zimmi ketika mereka mengelola tanah milik kaum muslimin. Jadi artinya betul Nabi pernah melakukan itu, hanya saja beda pengistilahannya. Kalau jumhur ulama mengatakan itu muzara'ah. Dan saya, kalau kita baca pendapat kedua belah pihak, cenderung kepada pendapat yang membolehkan. Karena memang akad seperti ini sangat diperlukan di masyarakat ya. akad seperti ini sangat diperlukan di masyarakat. Lalu dikatakan, wa in aqrahu iyyaha bi dhahabin aw fiddatin. Tetapi kalau seandainya kita meminta orang lain untuk menggarap tanah yang kita miliki dengan memberikan upah atau sewa, ya, maka boleh, tidak masalah. Ya, boleh, tidak masalah. Aw syarata lahu ta'aman ma'luman, atau disyaratkan akan memberikan sejumlah makanan yang maklum ke petani, maka itu pun tidak masalah. Ya, itu pun tidak masalah. Walaupun sekali lagi pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam bissawab, adalah pendapat jumhurul ulama yang mengatakan bolehnya muzara'ah dan juga mukhabarah, dan itu adalah pendapat dari Imam An-Nawawi. Tentunya Imam An-Nawawi, masya Allah, lahu makanah fil madhab. Beliau memiliki kedudukan di mazhab Imam Syafi'i. Ya, begitupun Ibnul Munzir rahimahullah, seorang ulama, berpendapat sama dengan Imam Nawawi bahwa muzara'ah dan mukhabarah adalah sesuatu yang boleh. Walaupun di sini Syekh Majid Al-Hamawi memberikan kepada kita solusi. Kata beliau, kalau memang Anda bermazhab Syafi'i dan Anda meyakini pendapat Imam Syafi'i itu benar dan Anda ingin melakukan muzara'ah, bisa saja walaupun tidak disebut muzara'ah. Bagaimana caranya? Kita bagi tanahnya menjadi, misalnya ada tanah 5.000 meter. Saya katakan, ini yang 1.000 meter buat Bapak ya. 1.000 meter. Ya, yang 1.000 meter buat Bapak, dan ini bibitnya, misalnya. Jadi, apa namanya, lebih kepada semacam, apa namanya, kata beliau di sini, semacam apa jadinya, musyarakah ya, musyarakah atau istilah yang lain lah. Ya, dengan istilah yang lain. Jadi, bibitnya sudah ada, dan tanahnya juga sudah maklum. Jadi dikasih bibit, lalu dikasih bagian dari tanah. Kalau hasil kan masih belum jelas, ya. Hasil masih belum jelas. Ini barangkali ma'asirul muslimin yang bisa kita bahas di pagi yang berbahagia ini, dua bab ya, dua pasal, pasal tentang ji'alah dan pasal tentang muzara'ah dan mukhabarah. Insyaallah kita bahas lagi di kesempatan yang lain. Pasal tentang Ihya al-Mawat, lalu al-Waqaf, al-Hibah, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Anda membutuhkan mesin produksi yang dapat merajang bawang untuk kebutuhan industri bawang goreng dan lainnya? Agrowindo jagonya mesin pertanian Indonesia. Mesin perajang bawang PRJ100 BW Agrowindo menggunakan teknologi 3 mata pisau pemotong dari material baja yang terbaik dan didukung oleh kinerja motor listrik yang berkualitas. Kapasitas produksi 100 hingga 150 kg per jam. Mesin dengan desain berbahan material stainless steel ini dapat merajang bawang dengan lebih cepat, lebih mudah, dan mendukung produksi usaha Anda tanpa harus mengalami masalah mata pedih dan iritasi akibat pemotongan bawang. Konsumsi listrik lebih hemat, dilengkapi dengan saluran inlet dan outlet untuk melancarkan kerja produksi. Hasil perajangan akan langsung keluar dalam hitungan detik. Mudah perawatannya dan pembersihannya. Investasi paling menguntungkan untuk usaha Anda. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Untuk produksi dan perajangan aneka bahan sayur segar seperti kentang, jahe, wortel, bawang, dan lain-lain, gunakan selalu mesin perajang serbaguna dari Maxindo, top quality brand di bidang food processing mesin, tipe MKS PGT 250, tipe terbaru dan termuktahir, material bodi sangat kokoh, aman dan higienis sesuai food grade. Didesain multifungsi untuk berbagai produk yang memiliki tekstur berbeda-beda. Instalasi pisau perajang sangat mudah. Pengoperasian hanya dengan menekan satu tombol panel. Hasil akan langsung keluar dalam hitungan detik. Konsumsi listrik lebih hemat. Kapasitas produksi 15 hingga 200 kg per jam secara kontinu. Dengan dua fitur perajangan bentuk chip dan bentuk stick.

untuk mengirimkan pertanyaan dan pesan singkat, baik itu di telepon 0812-1998-1555, dan Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di 0812-9345-5676. Ada pertanyaan masuk dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apabila akikah anak laki-laki cuma memotong kambing satu, bagaimana hukumnya? Dan satunya lagi memotongnya kalau udah punya rezeki. Allah lam bisaw, tidak masalah. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melampaui kemampuannya. Dalam ayat Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Dalam hadis Rasulullah bersabda, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan, maka lakukanlah semampu kalian. Ya, lakukanlah semampu kalian. Bahkan kalau hanya satu dan satu lagi tidak sanggup kita sembelih, maka tidak masalah. Tidak masalah. Allah alam bisa. Pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibu berumur 56 tahun. Kalau saya sholat makmum dan akan membaca Al-Fatihah, apakah harus membaca ta'awuz dan bismillah di setiap rokaat sementara imam sudah membaca surah Al-Fatihah? Iya. Menurut pendapat yang kuat, dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i, bahwa Al-Fatihah adalah ruknun fis shalah, rukun di dalam salat. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah salat orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Maka walaupun imam sudah membaca Al-Fatihah, makmum pun tetap harus membaca Al-Fatihah. Kapan membacanya? Setelah bacaan imam. Setelah bacaan imam. Tapi bukankah kita harus menyimak? Iya, dikecualikan Fatihah, kita boleh membacanya di belakang imam. Ya, kita boleh membacanya di belakang imam. Berdasarkan hadis Rasulullah berkata, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Kalian ini biasa baca di belakang imam. Para sahabat berkata, betul. Maka Nabi berkata, la taqra'u khalfal imam illa al-Fatihah. Jangan baca di belakang imam kecuali suratul Fatihah. Maka ya tentunya konsekuensinya, kalau kita baca Fatihah, disunnahkan sebelumnya membaca ta'awuz, dan setelah ta'awuz kita membaca basmalah, bismillah. Allah alam bisawab. Ada Ibu Tati di Jambi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Maaf mungkin agak lain dari topiknya, juga saya baru buka TV Pak Ustaz. Ada pertanyaan, saya tadi kebetulan lagi baca-terbaca yang salah, ada percakapan antara Allah dengan malaikat, bahwasanya aku akan menciptakan manusia di buka bumi, itu artinya apa? Jadi kalau disimpulkan, seolah-olah kan memang Allah sudah akan menempatkan manusia itu di buka bumi. Nah kemudian di sisi lain, di ayat lain, tadi kebetulan saya juga terbaca di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 27 yang artinya, wahai anak cucu Adam, janganlah kamu sampai tertipu oleh setan sebagaimana halnya dia telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga. Seolah-olah ada bukan pertentangan ya, tidak ada ayat Al-Quran yang bertentangan gitu kan. Sebenarnya kita juga sebenarnya sudah ditakdirkan Allah bahwa kita tuh manusia akan ditempatkan di muka bumi. Tapi di sisi lain seakan-akan bahwasanya manusia itu anak cucu Adam itu berada di muka bumi adalah akibat daripada Adamnya digoda oleh setan. Ini bagaimana mohon penjelasan yang Pak Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ibu Tati di Jambi ya. Jadi di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan penciptaan Adam, di mana Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah tatkala Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi, seorang khalifah yang melaksanakan ketentuan-ketentuanku, menegakkan keadilan, menghilangkan kezaliman. Ketika mendengar hal ini, para malaikat berkata, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apakah engkau ya Rabb hendak menciptakan satu makhluk yang membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah? Dan kalau tujuannya ibadah, bukankah kami adalah makhluk yang selalu beribadah kepadamu dan bertasbih kepadamu? Maka Allah berkata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Maka Allah mengajarkan Adam semua nama-nama. Tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian Adam dipamerkan di hadapan malaikat. Faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. Maka Allah berfirman kepada para malaikat, kalau kalian benar, sebutkan kepadaku apa namanya nama-nama benda-benda ini. Maka Adam menyebutkannya. Maka para malaikat berkata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau, kami tidak punya ilmu kecuali yang kau ajarkan. Setelah itu barulah Adam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam. Ya, ingatlah tatkala Allah memerintahkan para malaikat sujud kepada Adam. Maka sujudlah mereka semua illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia enggan dan sombong, maka dia makhluk yang kafir. Artinya sudah mulai ada pergesekan antara Adam dengan iblis. Ini pertama kali terjadi gesekan. Setelah peristiwa itu, Adam dimasukkan ke dalam surga dengan Hawa. Ya. Allah katakan wa kula minha haitsu syi'tum ragada wa la taqrabu hadhihi syajara fatakuna minaz zalimin. Wahai Adam, wahai Hawa, makanlah dari surga ini apapun yang kau inginkan, tetapi jangan dekati pohon ini, engkau nanti termasuk orang zalim. Lalu singkat cerita, setan datang menipu mereka, lalu Adam pun memakan buah itu, maka mereka pun diturunkan ke bumi. Ini bertentangan atau tidak? Tidak. Bapak dan Ibu sekalian, tidak bertentangan. Ini adalah satu rangkaian di mana Allah hendak menurunkan Adam sebagai khalifah di bumi. Itu hukum asalnya. Tetapi Allah memiliki ilmu dan hikmah di mana Allah perkenal sebelum Adam turun ke bumi dengan Rahman dan Rahimnya Allah, Allah perkenalkan Adam dengan musuhnya iblis yang tidak mau sujud. Lalu Allah perkenalkan Adam dengan surga, negeri keabadian yang penuh dengan kenikmatan. Agar kelak ketika Adam turun ke bumi, Adam selalu rindu untuk kembali ke surga. Sehingga Adam kuat menerima segala penderitaan di dunia, yang penting bisa kembali ke kampung asalnya. Lalu ketika di surga, Adam digoda. Maka pertama kalinya Adam mengenal adanya godaan iblis. Sampai Nabi Adam alaihissalam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini rangkaian indah yang menunjukkan luasnya rahmat Allah kepada manusia. Allah tidak menurunkan manusia ke bumi tanpa bekal, tapi sudah diberikan bekal. Bekal pengetahuan berupa ilmu, bekal kemuliaan di mana malaikat sujud, diberi ilmu bahwa musuhnya adalah iblis, tempat kembali mereka yaitu manusia kalau baik adalah surga, kalau tidak baik akan turun ke tempat yang rendah. Ini adalah rangkaian yang indah sebagai bentuk rahman dan rahimnya Allah untuk manusia. Allah alam bisawab. Ada Bapak Surya di Sampit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak Surya. Begini Pak, saya sering mendengar ceramah-ceramah. Saya sering mendengar ceramah-ceramah Ustaz. Baik. Tentang orang yang membaca Al-Quran. Iya. Katanya satu huruf balas dengan 10 pahala. Dua huruf dibayar 20 pahala. Seperti alif lam mim. Juga bersawat sebenarnya Rasulullah itu katanya berpahala. Nah, ini menyuruhkan agar orang membaca bodah. Apalagi di musim kemarin di musim kabut asap itu disuruhkan masjid ini bahwa kita membaca bodah keliling kampung. Baik. Untuk menghilangkan asap. Nah itu bagaimana maksud itu? Baik. Itu saja Bapak. ia membaca Ibn Lakib Syekh Seman Abdul Qadir Jilani itu katanya menurunkan rezeki dari langsung ke bumi. Ah, apa itu benar Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallah alam bisawab ya, tentunya membaca Al-Quran adalah satu ibadah yang besar, ya satu ibadah yang besar. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita membaca Al-Quran. Allah katakan, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Dan Allah pun memerintahkan kita memahami makna-maknanya. Apala yatadabbaruna Al-Quran am ala kulubin akfaluha. Apakah mereka tidak mau merenungkan Al-Quran ataukah hati mereka sudah dikunci mati, ya dikunci mati. Tentunya membaca Al-Quran memiliki banyak keutamaan, ma'asyiral muslimin ya, memiliki banyak keutamaan. Pertanyaannya adalah, lalu bagaimana apakah boleh kita meyakini misalnya membaca salawat Fatih akan mendapatkan ini dan itu, lalu membaca salawat Burdah akan mendapatkan ini dan itu? Wallahu'alam bisawab ya, tentunya kita tidak boleh menisbatkan amalan mendatangkan pahala ya, kecuali kalau amalan tersebut adalah amalan yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sesuai di sini bisa diartikan adalah diperintahkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun salawat-salawat seperti salawat yang tadi disebutkan ya, salawat Fatih, siapa yang membacanya akan mendapatkan ini dan itu. Ini kebanyakan sumbernya adalah mimpi. Sumbernya adalah mimpi. Mimpi para mursyid tariqah. Para mursyid tariqah itu bermimpi. Kemudian dalam mimpinya mereka mengaku didatangi oleh baginda Rasulullah lalu mengajarkan salawat. Tentunya ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa barang siapa yang melihat Nabi fil manam faqad ra'ani, maka dia benar-benar melihat Nabi. Walaupun para ulama memberikan batasan bahwasanya setelah kematian baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak ada lagi yang namanya penambahan atau pengurangan syariat. Artinya Nabi tidak mungkin datang ke dalam mimpi seseorang menambahkan satu hukum yang baru atau mengurangi satu hukum yang baru. Dari mana kaidah itu muncul? Kaidah itu muncul berdasarkan makna dari firman Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Dan telah aku cukupkan untuk kalian nikmatku, kata Allah. Dan aku telah ridho Islam sebagai agama kalian. Dari mana kaidah ini muncul? Kaidah ini muncul berdasarkan hadis. Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum 'anin nari illa waqad buyyinalah. Tidak tersisa satu kebaikan yang mengantarkan kalian ke surga dan tidak ada satu keburukan yang akan menyebabkan kalian masuk neraka kecuali sudah dijelaskan. Oleh karenanya dalam hadis Nabi berkata, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang melakukan satu amal yang tidak kami contohkan tertolak. Dalam riwayat, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun." Siapa yang mengada-ngadakan perkara yang baru dalam agama tertolak. Ini dari sisi kaidahnya begitu. Artinya tidak mungkin Nabi datang ke dalam mimpi lalu mengajarkan hukum yang baru atau mengurangi hukum yang lama, enggak mungkin. Karena syariat sudah sempurna berdasarkan dalil-dalil yang tadi kita sampaikan. Belum lagi kadang dari sisi makna ada masalah di dalam salawat-salawat tersebut. Ya ada yang dikenal dengan salawat burdah atau salawat busoiri dan lain sebagainya yang tidak jarang di dalamnya ada sebenarnya bukan salawat, lebih kepada syair-syair sanjungan kepada Nabi, tetapi kadang sanjungannya berlebih-lebihan. Misalnya dalam salah satu sanjungannya dikatakan, wa inna min ilmika ilmul kitabi wal lauhi. Ya Rasulullah, sesungguhnya di antara ilmumu adalah ilmu lauhul mahfuz. ya, ilmu kitab, yaitu engkau mengetahui isi dari Lauhul Mahfuz. Tentunya ini berlebihan. Padahal Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf mengatakan, Kul inni la a'lamul gaib. Katakanlah ya Rasulullah, aku tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib. Mudah-mudahan nanti coba bisa kita sama-sama baca arti dari salawat-salawat tersebut. Tetapi secara umum tidak dikenal dalam agama kita bahwa kalau kita membaca itu yang tadi disebut burdah atau fatih, maka akan dihilangkan dari segala kesulitan. Itu tidak. Kalau itu memang ada, tentunya dahulu para sahabat, para tabi'in, atau nabi sudah mengajarkannya kepada para sahabat. Kenapa baru ada muncul belakangan setelah wafatnya para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Allah alam bisa. Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Halo. Ya, Ibu silakan. Dengan Ibu siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Umu Penti. Umu Yanti. Umu Penti. Baik. Dari mana Umu? Dari Sidimpuan. Masya Allah. Sidimpuan ya. Tapanuli Selatan. Iya. Baik, silakan Ibu. Ini mau nanyakan ini, Ustaz. Saya mau bertanya. Jadi orang yang nyapan apa tahlilan yang ada yang mati. Meninggal. Lalu? Nah, jadi kami katakan itu tidak ada contohnya dari Nabi, kami betul. Bilang. Lalu tanya, kalau tidak ada dikerjakan oleh Nabi, apakah tidak bisa kita mengerjakannya? Kata Ustadz yang lain itu, dari mana dalilnya? Katanya. Jadi mana dalil tidak boleh mengerjakan tahlilan? Iya Ustadz. Baik. Lalu? Iya, Ustaz. Pertanyaan masih ada, Ibu? Nah, bisa lagi satu lagi, Ustaz. Silakan, Ibu. Saya sudah punya tabungan cukup baik. Untuk ongkos naik haji. Ustaz, untuk suami saya cukup. Nah, apakah boleh saya daftarkan sendiri untuk saya sendiri, Ustaz? Haji. Iya, Ustaz. Suami kenapa tidak mendaftar, Ibu? Tapi enggak cukup, Ustaz. Cukupnya untuk saya sendiri, Ustaz. Baik. Baik, itu saja, Ibu? Iya, Ustaz. Baik. Baik, Umu. Mudah-mudahan Umu sehat-sehat dan keluarga. Ya Allah, amin. Baik. Allah alam bisawab ya. Beliau berdiskusi dengan seorang Ustaz. Dikatakan bahwa tahlilan itu tidak ada ajarannya dalam Islam, tidak ada contohnya dalam Islam. Ustadz itu malah balik bertanya, mana dalilnya bahwa meninggalkan kita itu disuruh meninggalkan tahlilan, mana dalilnya? Gitu ya. Allah alam bisawab, kita sampaikan kepada mereka ya, kepada kaum muslimin, bahwa menjalankan agama ini haruslah dibangun di atas dua hal. Yang pertama adalah ikhlas. Jadi dalam semua aktivitas ibadah kita harus ikhlas. Harus ikhlas itu artinya ayyakuna lillah, lillahi ta'ala. Kita melakukannya semata-mata karena Allah. Itu satu, agar ibadah kita diterima. Yang kedua, agar ibadah kita diterima adalah harus ada yang namanya muwafaqatu asyara'. Harus ada kesesuaian dengan syariat. Artinya harus berdasarkan ilmu yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Atau dalam istilah lain, harus ittiba. Ittiba itu mencontoh Nabi Muhammad. Kalau kita ikhlas beramal, tapi tidak ittiba, tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi, tidak diterima. Atau sebaliknya, seseorang sudah ittiba, sudah sesuai dengan contoh yang diajarkan oleh Nabi, tetapi dia tidak ikhlas melakukannya, tidak diterima. Tetapi kalau seorang muslim, dia bisa menggabungkan kedua hal ini, yaitu ikhlas dalam satu amal, lalu ittiba caranya mengikuti Nabi, maka diterimalah amalnya. Dan ini adalah tafsir dari firman Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala, kata Al-Imam Fudail bin Iyad, seorang tabi'in, adalah ayyakunal khalison sawaban, yaitu amal yang ikhlas dan benar. Ikhlas artinya karena Allah, benar sesuai dengan petunjuk Nabi. Maka kita lihat orang yang melakukan tahlilan misalnya, mereka ikhlas, mungkin insya Allah mereka ikhlas. Seorang muslim, kita berprasangka baik, mereka ikhlas. Tetapi pertanyaan kedua, apakah sawaban sudah benar atau belum? Bukankah Nabi pernah ditinggal wafat oleh istrinya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha? Apa yang beliau lakukan? Bukankah Nabi pernah ditinggal mati oleh Hamzah ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala an? Apa yang beliau lakukan? Pamannya. Bukankah Nabi ditinggal mati, ditinggal wafat oleh semua anak-anaknya? Dari mulai Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Abdullah, Qasim, Ibrahim. 6 orang anak Nabi meninggal semasa Nabi masih hidup. Hanya satu yang meninggal beberapa bulan setelah wafatnya Nabi, yaitu Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selebihnya meninggal di saat Nabi masih ada. Apa yang beliau lakukan? Bukankah Nabi pernah ditinggal mati oleh sahabat-sahabatnya? Seperti Ja'far bin Abi Thalib, saudara kandungnya Ali bin Abi Thalib, meninggal di Madinah di zaman Nabi masih hidup. Apa kata Nabi? Isna'u li Ali Ja'far ta'aman. Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Sesungguhnya mereka sedang mendapatkan musibah yang besar. Jadi membuat makanan, bukan malah dibuatkan makanan, bukan membuat makanan. Sebagian orang mengatakan kasihan dia meninggal, tapi keluarganya tidak mau mentahlilkan dan lain sebagainya. Seperti mereka tidak mengurus manusia, tapi mengurus kucing misalnya. Ini tidak seperti itu hawa nafsu. Tapi kita berusaha mengamalkan yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Karena kita yang selalu membaca ayat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi suri tauladan yang baik. Di ayat yang lain, wama atakumur rasulu fahuzuhu wama nahakum anhu fantahu. Dan apa yang datang dari Rasul, ambil, yang dilarang tinggalkan. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Man yuti'ir rasul faqad ata Allah." Siapa yang mentaati Rasul, sungguh dia telah mentaati Allah. Dan Rasul telah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan satu amal ibadah yang tidak kami perintahkan, tidak kami contohkan, maka dia tertolak. Dalam riwayat Ashabus Sunan dikatakan, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Hati-hatilah dengan perkara-perkara yang baru, yang dibuat-buat, yang tidak ada dasarnya dari Quran dan Sunnah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Sesungguhnya perkara yang diada-adakan dalam agama itu bid'ah, dan bid'ah adalah kesesatan. Jadi sampaikan saja dengan cara yang baik. Mudah-mudahan Allah memberikan kita petunjuk ke jalan yang lurus. Adapun masalah tadi, sudah ingin mendaftar haji, tetapi suami belum ada biaya. Menurut saya, wallahualam bissawab, hendaknya bersabar beberapa waktu sampai suami memiliki kelapangan. Karena ada hadis di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam berkata, tidak halal seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia melakukan safar tanpa ditemani oleh mahramnya. Dan mahram ibu adalah suami. Suami masih ada. Sebagai bentuk memuliakan suami dan sebagai bentuk taat kepada syariat, lebih baik bersabar, menabung sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelapangan untuk bisa mendaftar ibadah haji. Ya, kita tidak tahu. Mudah-mudahan ketika kita sabar, karena kita taat kepada Allah, Mudah-mudahan itu menjadi sebab datangnya keberkahan, datangnya rizki dari jalan yang tidak disangka, tidak disangka-sangka. Apalagi haji adalah ibadah mungkin satu kali dalam seumur hidup kita. Oleh karenanya, apalagi suami masih ada, tentunya rasanya menjadi kurang ketika seorang istri berangkat sendiri sedangkan suaminya di tanah air ya. Baik dari sisi hukum ataupun mungkin dari sisi perasaan, dari sisi batin sepertinya kurang cocok. Allah alam bissawab, ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.